من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian kaum muslimin barakallahu fikum, menyelesaikan poin penting dari faidah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah pada bab yang beliau sebutkan, babu man ata'al ulama. Barang siapa yang mentaati para ulama wal umara dan para pemimpin-pemimpin, fitahrimi ma ahallallahu, di dalam perkara yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, au tahlil, atau mentaati ulama dan umara di dalam mereka menghalalkan maharramahu, perkara yang Allah telah haramkan, maka orang tersebut faqad ittakhadahum arbaban, sungguh orang tersebut telah menjadikan para ulama, para umara sebagai tandingan, tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, ini termasuk perbuatan syirik. Bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Tinggal dilihat jenis perbuatan dan keadaannya. Sebagaimana telah disebutkan pada poin yang lalu, Syekh ingin mentanbih, mengingatkan poin penting terkhusus di akhir-akhir ini munculnya pemahaman khawarij, kelompok yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, mudah mengkafirkan penguasa kaum muslimin dengan sebab perbuatan satu dosa. Dan telah disebutkan kawaid, kaidah-kaidahnya tentang ayat surat Al-Ma'idah. Ayat surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Kapan orang itu dihukumi kafir, kapan orang tersebut dihukumi fasik, dan kapan pula dihukumi zalim. Itu sudah ada patokan-patokannya. Sehingga seorang muslim tidak boleh gegabah bermudah-mudah mengkafirkan seorang muslim. Barakallahu fik. Seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok khawarij ataupun mu'tazilah, baik khawarij zaman model lama atau model baru, khawarij gaya baru, sama. Nah, sekarang kita selesaikan poin penting yang beliau sebutkan. Wa kama la yajuz, saya ulangi, ini pembahasan penting. Wa kama la yajuzu, sebagaimana tidak boleh an nutliqal kufra ala shakhsin muayyan, tidak boleh menyebutkan kekufuran, memutlakan, menyebutkan kekufuran ala shakhsin muayyan, kepada orang tertentu. Berarti vonis kepada seorang tertentu. Tidak boleh hal tersebut. Hatta yatabayyana syurutul kufri, syurutut takfir fi haqqihi. Tidak boleh sampai jelas syarat-syarat pengkafiran pada hak orang itu. Sampai jelas betul-betul nampak tanda-tanda syurut, syarat-syarat untuk mengkafirkan pada hak orang itu. Ini barakallahu fikum yang harus diperhatikan. Jangan bermudah-mudah menggelari seorang muslim dengan gelar kafir. Tidak boleh. Sampai betul-betul jelas tanda-tanda yang menunjukkan perbuatannya itu kufur, itu kalau menunjukkan kepada vonis orang tertentu. Sebagaimana juga Syekh mengingatkan, wa alla nujbanu au nujbinu, wa alla nujbana an takfiri man kaffarahu Allah wa rasuluh. Sebagaimana juga wajib alla nujbanu, agar kita tidak najbunu, yakni tidak berani menyebut, menggelari kafir tentang orang yang sudah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Orang yang sudah diberi vonis oleh Allah dan Rasulnya sebagai orang yang kafir. Siapa orang tertentu? Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahabi watab. Allah sebutkan Abu Lahab namanya dalam Quran. Namanya Abu Lahab, orang tertentu itu, berarti menunjukkan Allah menyebutkan secara ta'yin, person langsung, tabat yada Abi Lahabi watab. Maka kita pun yakin Abu Lahab itu orang yang di dalam neraka. Vonis antum, iya, karena Allah menyebut demikian. Atau contohnya siapa? Pamannya Nabi. Paman yang telah membela tapi tidak memasuk Islam. Hah? Paman beliau ada yang membela tapi tidak mau masuk Islam. Maka diberi oleh Allah syafaat dengan sebab syafaatnya Nabi. Fa innahu yatana'al bina'lain. Seringan-ringannya adab jahannam itu untuk pamannya Nabi, Abu Thalib. Dia itu diberi yatana'al, diberi sendal, bancian. Dua sendalnya, tidak langsung menginjak. Namun kata beliau, yaghmi bihima dimahuhu, menjadikan sebab otaknya itu mendidih. Hadis Muslim. Seringan-ringannya adab bagi ahlu jahannam seperti itu untuk pamannya Nabi ini khusus. Disebutkan namanya, berarti ta'yin. Barakallahu fiik. Ta'yin kepada person. Kita pun berani menyebut demikian. Atau secara umum, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kafaru, Allah Ta'ala mengajarkan kepada kaum muslimin kalimat yang paling bijak, kafaru, gelar yang pas. Innalladzina kafaru, lihat, Allah sendiri yang menuntun kita. Mau dirubah jadi kalimat apa? Allah mengatakan innalladzina kafaru. Mau diganti apa coba? Sesungguhnya orang-orang yang tidak muslim. Begitu? Diganti kalimatnya? Quran tidak mungkin kita ganti. Maka kita katakan sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir min ahlil kitab. Dari kalangan ahlul kitab. Begitu. Karena mereka menyembah Uzair, maka kafir. Laqad kafara, sungguh telah kafir. Allah sebutkan dalam banyak ayat. Wal musyrikin, lihat, dan orang-orang yang musyrikin, berbuat kesyirikan kepada Allah. Para penyembah-penyembah selain Allah, baik kuburan ataupun selainnya, disebut musyrikin. Fi nari jahannam. Allah katakan itu di dalam jahannam secara umum. Tidak kita sebutkan satu persatu, fulan. Secara umum, siapa saja itu boleh. Kita pun melakukan hal tersebut. Kalau Allah dan Rasulnya sudah mengvonis sebagai orang yang kafaru, kita pun demikian. Itu kalimat yang harus diyakini dan tidak boleh kita pengecut. Takut menyebut kalimat kafir. Boleh. Selama itu di atas dalil petunjuk Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini disimpulkan walakin yajibu an nufarriqa, namun wajib untuk kita bedakan bainal mu'ayyin wa ghairal mu'ayyan, penyebutan kufur ke antara mu'ayyin, orang yang tertentu vonis, wa ghair mu'ayyan, dan tidak tertentu, berarti umum. Bedakan ya. Kalau mengvonis si A kafir, ini harus hati-hati, harus terpenuhi syarat. Sehingga fal mu'ayyan yahtaju al-hukma bitakfirihi ila amrain. Maka orang yang tertentu dibutuhkan hukum pengkafirannya ila amrain. Dibutuhkan dua perkara. Dua perkara untuk menentukan secara hukum kufurnya seseorang. Menghukumi kafir. Yang pertama, subutu anna hadhil khoslata allati qama biha mimma yaqtadil kufra. Poin pertama, syarat ketentuannya agar subut dipastikan bahwa perbuatan atau sifat yang dilakukannya termasuk perkara yang yaqtadil kufur, menuntut hukum kufur. Perbuatan atau sifat yang dilakukan pada orang tersebut menuntut hukum kufur. Harus dibedakan antara perbuatan maksiat yang tidak sampai kufur dan maksiat yang sampai tingkatan kufur. Bedakan. Harus dipastikan. Makanya para sahabat datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam minta bimbingan dan nasihat. Innahu sayasta'milu alaikum umara. Sesungguhnya nanti akan memimpin urusan-urusan kalian para pemimpin-pemimpin. Fata'rifunahu wa tungkirun. Kamu mengenalinya namun kalian akan mengingkari. Man kariha faqad bari. Siapa yang membenci, tidak suka dengan kemungkarannya, faqad bari, dia telah berlepas diri. Waman angkara faqad salim. Yang berani mengingkari, selamat. Selamat dia. Walakin man radiya wa taba'a. Namun barang siapa yang ridha dan mengikuti, berarti dia binasa. Qalu ya Rasulullah, bersabdanya para sahabat, wahai Rasulullah, ala nuqatilahum, bolehkah kami membunuh mereka? Ya, ala nuqatilahum, boleh tidak kami bunuh mereka, para pemimpin-pemimpin itu? Maka beliau menasihati, la, jangan. Jangan. La ma aqamu fikum as-shalah. Rawahu Muslim. Jangan. Jangan selama mereka itu menegakkan bersama kalian as-shalah. Mereka masih sholat, jangan, jangan. Berarti masih muslim. Jangan dibunuh. Mereka muslim. Di sini tanbih bahwasanya seorang ketika mengingkari suatu kemungkaran, barakallahu fik, bisa dengan membenci, hatinya membenci, hatinya tidak ridha, atau mengingkari dengan lisannya atau perbuatannya, namun tidak boleh mengangkat senjata. Tidak boleh mengangkat senjata melawan pemimpin-pemimpin kalian yang berbuat kemungkaran tadi. Karena pedang bukan obat untuk melawan penguasa. Penguasa senjatanya lengkap, kamu cuma pakai bambu runcing. Sehingga korban kaum muslimin akan lebih banyak. Harus pahami. Darah itu mahal, berharga. Sampai Umar bin Khattab di depan Ka'bah, darah seorang muslim kemuliaannya lebih mulia dari Ka'bah ini. Ka'bah mulia, tapi darah sangat mulia. Tidak boleh gegabah memprovokasi kaum muslimin sehingga darah tumpah. Yang membunuh seorang muslim, yang dibunuh seorang muslim, tanggung jawab kalian di hadapan Allah. Makanya Khawarij digelari oleh Nabi kilabun nar, anjing-anjing neraka. Kilabun nar, kilabun nar. Karena mereka membunuh kaum muslimin sendiri. Walaupun alasannya jihad melawan orang yang berbuat kemungkaran. Di sini juga Rasul mengingatkan urusan sholat. Selama mereka menegakkan bersama kalian sholat, jangan dibunuh. Berarti sholat inilah yang menjadi sebab terjaganya darah-darah kaum muslimin. Hati-hati, jangan dibunuh, masih sholat. Barakallahu fiik. Sampai sahabat makmum di belakang khalifah atau penguasa sholat subuh 4 rakaat karena dia mabuk. Sabar luar biasa menghadapi pemimpin yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini poin pertama, dipastikan dulu perbuatannya sampai tingkatan kufur. korupsi, sampai tingkatan kufur enggak korupsi? Enggak, mencuri itu bukan perbuatan kufur. Yati. Korupsi itu bukan perbuatan kufur, itu pencuri. Hukumannya itu apa? Wasariqu wasariqa faqta'u aydiyahuma. Cuma dipotong tangannya. Tangan itu maksudnya ini. Dari ugel-ugelnya ini, pergelangannya, bukan dari ketiak. Itu pun sampai batasan nisab. Ada nisabnya, ada ketentuannya. Jadi tidak boleh gegabah. Dipastikan dulu. Apakah perbuatannya itu dihukumi hukuman kufur atau tidak? Poin pertama, sehingga kita berani memutuskan orang itu kufur. Yang kedua, intibaqus syuruti takfir alaihi, terpenuhi. Intibaq, bisa terpenuhi syarat-syarat pengkafiran kepadanya. Wa ahamuha al-ilmu, dan yang paling pentingnya adalah berilmu. Bi anna hadza mukafir, bahwasanya inilah yang menjadikan orang itu dikafirkan, berilmu. Fa in kana jahilan fa innahu la yukfar, kalau dia orang bodoh tidak dikafirkan. Walihada takaral ulama, oleh karena itulah para ulama menyebutkan anna syuruta iqamatil haddi ayakuna aliman bitahrim. Syarat ditegakkan pidana had agar orang itu mengilmui keharamannya. Mengilmui keharamannya. Wa hadza wa huwa iqamatu haddin wa laysa bikufrin, dan itu pun sebagai penegakan pidana, bukan sebagai vonis kufur. Begitu. Misalnya seorang tinggal di negeri kafir, negara kafir, semuanya itu udah pakai aturan-aturan Islam. Mau mabok, mau mencuri, mau berzina, enggak ada hukuman-hukuman yang ditegakkan pada mereka. Jahil mereka masuk Islam, datang ke negeri kita berbuat zina. Belum ngaji dia, jahil betul. Hakim harus membaca dan bertanya apakah dia betul-betul boleh dihakimi, hukumi seperti itu atau tidak. Hakim harus tahu. Hakim harus mempelajari keadaan orang yang mau diberi hukuman. Barakallahu fiik. Wataharus dan berhati-hati. Taharus itu berhati-hati, sikap hati-hati. Minat takfir, dari menghukumi kufur, aula wa ahra, lebih pantas dan lebih utama. Sikap hati-hati lebih selamat. Ta'anni itu lebih selamat. Tergesa-gesa itu al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu termasuk dari setan. Wa ta'anni minallah. Sikap tenang, hati-hati, penuh dengan kehati-hatian, itu bimbingan dari Allah. Itu ahlus sunnah. Tidak mudah mengucapkan kalimat kufur kepada perorangan atau suatu hukum kecuali setelah diilmui betul. Itu ahlus sunnah. Beda dengan khawarij. Lihat perempuan tidak pakai jilbab, kafir. Kenapa kafir? Wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Mudah sekali menghakimi orang lain kafir. Barakallahu fik. Ahlus sunnah tidak seperti itu. Salafiyin tidak seperti itu. Salafi adalah orang yang mengikuti para sahabat, ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mereka membimbing kita demikian. Berhati-hati. Dalilnya Allah berfirman dalam surat An-Nisa 165. Coba dicek. Rusulan mubasyirin wa mundirin. Rusulan, para rasul. Mubasyirin, yang memberikan kabar gembira. Wa mundirin, dan yang memberikan peringatan-peringatan. Li'ala yakuna linnasi hujjah, agar supaya tidak ada bagi manusia alallahi di hadapan Allah hujjah alasan. Ba'dar rusuli, setelah datangnya rasul-rasul. Berarti fungsi rasul adalah mubasyirin wa mundirin, memberikan peringatan kabar gembira, amal kebaikan, amal soleh, surganya Allah diberikan kabar gembira kepada manusia. Bukan hanya itu, wa mundirin, memberi peringatan-peringatan dosa-dosa kufur, dosa syirik, dosa bid'ah, diingatkan oleh para rasul. Jangan tinggalkan, jangan tinggalkan dosa-dosa itu. Itu para rasul terus mengingatkan. Sampai Nabi itu tidak nyenyak tidur, mengatakan kepada sahabat, arihna dzul khulaisah, istirahatkan diri saya tidak tenang. Adanya perbuatan kesyirikan di dzul khulaisah. Nabi tidak tenang kalau masih ada perbuatan syirik di muka bumi ini. Nabi tidak tenang. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dakwahnya dari awal sampai akhir mengingatkan bahaya syirik. Ketika saat sakaratul maut dipangku oleh Aisyah, ketika terbangun dia membacakan kalian la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadha qubur anbiya'ihi masajid. Allah mengutuk Yahudi dan Nasara, ya, yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ketika salah satu istrinya yang hijrah ke Habasyah melihat di sana itu gambar-gambar ulama dan orang soleh mereka dipajang, Nabi mendengar dan membacakan itu, la'anallah, begitu. Lalu dia dia jatuh pingsan lagi, ditutup kain putih. Ketika tersadar dia sebutkan, la'anallah al-Yahuda wa Nasara. Lihat, dari awal dakwahnya sampai menjelang wafatnya mengingatkan bahaya syirik dan pintu-pintunya. Gambar itu pintu yang menjadikan kaumnya Nabi Nuh berbuat syirik. Maka di akhir hayatnya pun mengingatkan gambar-gambar orang soleh tadi, yang menjadi sebab mereka hulu kepada Nabi. Makanya tidak boleh menggambar Nabi. Kalau ngimpi ketemu Nabi mungkin, tapi kalau menggambar tidak boleh. Asyadul adab yaumal qiyamah, kata beliau, yang paling dahsyat adabnya para penggambar makhluk bernyawa ini. Gitu. Pintu syirik ditutup. Maka jangan bermudah-mudah. Jangan bermudah-mudah. Masa iya Ustaz, tauhid kita kan kuat. Siapa yang menjamin? Ini ada yang menjamin. Bukankah kaumnya Nabi Nuh orang soleh yang digambar? Dan yang menggambar pun orang yang berilmu. Setelah orang yang berilmu mati, datang orang-orang yang jahil. Nah, di situ setan membisiki, sembahlah, mintalah, beristighosahlah kepada orang soleh ini, mintalah hujan kepadanya, itikaflah di sana. Itu bisikan setan, hanya berbuat syirik. Maka tidak ada lagi alasan kalau sudah datang rasul. Itu fungsi rasul. Wa qala ta'ala, dalil yang kedua, surat Al-Isra 15. Wa ma kunna mu'adzabin hatta nab'atsa rasula. Dan tidaklah kami Allah mu'adzabin, menyiksa, menyiksa hatta naba'atha rasulan, menyiksa manusia tadi sampai kami utus di tengah mereka seorang rasul. Maknanya kalau di tengah kaum tersebut tidak ada rasul yang mengingatkan, memberi kabar gembira tadi, Allah tidak akan menyiksa. Adil Allah. Karena pada disiksa belum datang rasul. Yang disiksa itu yang sudah datang rasul. Ketika orang itu dilempar ke dalam sa'ir, ulama ulqiya faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap satu gelombang dilempar ke dalam jahanam, sa'alahum khazanatuha. Penjaganya tanya, alam yatikum nadhir? Apa belum datang kepada kalian seorang yang memberi peringatan neraka ini? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Betul, betul, kami telah datang kepada kami orang yang memberi peringatan, nadhir. Loh, kok bisa kalian masuk neraka padahal sudah datang rasul? Orang beri peringatan api neraka ini. Fakadzabna. Dulu kami di dunia mendustakannya. Tidak percaya. Tidak percaya dengan peringatan-peringatan yang datang dari orang yang memberi peringatan dari Allah. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai. Kami pun mengatakan kepada orang yang memberi peringatan ini, Allah tidak pernah menurunkan sesuatu dari peringatan itu. Lah, itu kan cuma kamu yang ngomong. Didustakan orang yang beri peringatan. Itu kan menurut kamu. Padahal yang dibacakan peringatan Allah, peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai. Malaikat pun menjawab, in antum, di akhir ayat, in antum illa fi dhalalin kabir. Betul-betul kalian ini orang yang betul-betul tersesat. Masuk neraka kamu karena mendustakan. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu kami mau mendengar, mau melihat, ya, aw naqil atau menggunakan akal kami, ma kunna fi ashabis sa'ir. Hari ini kita tidak masuk neraka sa'ir. Fa'tarafu bidzabihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Fa'tarafu, akhirnya pun mereka mengakui, kata Allah. Fa'tarafu, mereka pun mengakui kesalahan-kesalahannya. Fasuhqan, karena itulah dilempar ke dalam sa'ir. Sudah mengakui kesalahannya. Berarti ngerti. Itu sebabnya Allah menyiksa. Dalam surat At-Taubah 115, wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Wa ma kana Allah, tidaklah Allah liyudhilla qauma, akan menyesatkan suatu kaum. Setelah Allah memberikan hidayah petunjuk kepada mereka, sehingga Allah menjelaskan untuk mereka ma yattaqun, perkara yang menjadikan mereka bertakwa kepada Allah. Berarti sudah datang petunjuk ilmu. Maka Allah akan menyiksa sebab telah datang petunjuk. Itu yang harus terpenuhi, berilmu orang tersebut. Wala budda ma'a tawafuri syurut min adamil mawani', sehingga kesimpulannya harus terpenuhi tawafur, terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Ma'a adamil mawani', dengan tidak adanya penghalang. Hal yang menghalangi orang itu dikafirkan, ya, dia ada penghalang. Dia orang berilmu atau bodoh? Oh, tidak tahu. Orang itu betul-betul hidup di tengah hutan. Hidupnya dengan hewan-hewan. Sehingga seperti itu. Tidak pakai baju, tidak pernah sholat. Ya wajar, tidak ada rasul yang mengingatkan. Atau orang yang mendakwai. wajar. Tapi kalau kita hidup di sebuah kota, dakwah bergema di mana-mana, kok sampai tidak mau mengikuti ajakan tersebut, berarti kelalaian kita. Kenapa tidak mau ngaji? Kenapa tidak mau belajar? Padahal belajar itu gratis. Kajian umum gratis. Kenapa ada duduk ngaji? Padahal gratis. Wah, saya tidak punya duit. Gratis, masa alasannya duit? Barakallahu. Berarti tidak ada penghalang. Oh, saya tempatnya jauh. Gampang, taklim online. Pakai apa namanya? Aplikasi. Dengerin. Taklim. Bisa walaupun antum hidup di sebuah tempat yang jauh dari majelis ilmu misalnya. Udah ada ustadznya. Bisa antum pakai aplikasi Radio Islam Indonesia. Masya Allah. Radionya Ahlus Sunnah Salafiyin. Sehingga antum mengerti betul dakwah salafiyah Ahlus Sunnah. Barakallahu fiik. Walau qama shakhsu bima yaqtadil kufra ikrahan, kalau seandainya ini mawani penghalang. Penghalang kita menghukumi orang itu kafir, tidak berilmu. Kalau seandainya seorang qama melakukan bima yaqtadil kufur, perkara yang menjadikan orang itu kufur, ikrahan wa dahulan, karena dipaksa, itu penghalang. Tidak boleh kita mengkafiri karena dia itu dipaksa, ikroh. Au dahul, dahul artinya orang itu kacau pikirannya. Kacau pikirannya. Orang itu dipaksa. Tidak boleh kita kafirkan. Contoh, kisah sahabat seorang budak dipaksa oleh tuannya untuk menyebut hubal, hubal, hubal. Kalau tidak, disiksa. Sampai tingkatan pembunuhan. Sehingga dia itu saking beratnya ujian menghadapi siksaan hubal, dia pun mengatakan hubal. Tapi hatinya menolak. Maka budak ini tidak dikafirkan oleh Allah. Lihat dalam Al-Quran, wa man kafara billahi ba'da imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kufur kepada Allah min ba'di imanihi, setelah imannya, illa man ukriha qalbuhu, kecuali orang yang hatinya itu dipaksa berbuat kufur. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, namun hatinya tenang dengan keimanan. Ayat ini turun berkenaan seorang sahabat yang disiksa oleh tuanya supaya mengucapkan ucapan kufur, hubal-hubal. Dia berucap tapi hatinya mengingkari, dia lebih memilih iman kepada Allah. Orang yang ikrah tidak dikafirkan. Orang yang dipaksa tidak dikafirkan. Jadi orang itu betul-betul dihukumi kafir kalau kondisinya tidak dipaksa. Tidak ada paksaan. Tapi ngomong, malah mempromosikan ucapan kufur, berarti orang ini memang betul-betul memiliki penyakit kekufuran. Kecuali dipaksa. Ayo ucapkan kufur. Kalau tidak, ini peluru masuk lehermu. Ayo, mungkin. Nah, dipaksa. Ayo ngomong, kita kasih duit 1 miliar. Itu bukan dipaksa namanya, dibayar. Kalau dibayar berarti sudah menjual prinsip agama. Beda kan? Dipaksa tidak, kufur. Liqauli ta'ala, dan juga walikauli rajul, dalil yang kedua, orang yang kacau pikirannya itu tidak sampai kufur. Kacau zahul, pikirannya itu kacau, adalah dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajada dabatahu fi mahlakihi. Seorang yang mendapatkan dabatahu kendaraannya, fi muhlikihi, pada saat kondisi kebinasaannya. Yani kisah seorang Rasulullah menceritakan, lallahu asyaddu farohan, Allah itu sangat gembira. Abdahu hina yatubu ilaih, ketika seorang hamba bertobat, min ahadikum, dibandingkan salah seorang di antara kalian, kana ala rohalatihi, ketika dia berjalan di tanah yang tandus jauh dari manusia, tiba-tiba infalatat. Ketika istirahat, binatang kendaraannya tadi beserta bekalnya hilang. Ya? Kemudian dia pun, barakallahu fikum, ketika duduk fataja'a fi dhiliha, dia bernaung di bawah pohon, waqad ayisa min rahilatihi, dia sudah berputus asa, kata Nabi, mencari-cari kendaraannya. Maka fabaina huwa kadzalik, dalam kondisi seperti itu, mau pulang jauh, mau maju jauh, menunggu kematian sudah. Jauh dari manusia, kendaraannya dan bekalnya hilang. Maka tiba-tiba dalam kondisi seperti itu, idhuwa biha qa'imatun indah, tiba-tiba kendaraannya berdiri di sampingnya. Fa akhadha bi khitamiha, dia pun pegang tali kendalinya. Summa qala min shiddati farahihi, kemudian dia pun berucap saking gembiranya. Apa ucapannya? Allahumma anta abdi, ya Allah, sesungguhnya engkau hambaku. Ya. Wa ana rabbuka, sedangkan saya itu Tuhanmu ya Allah. Ucapan apa ini? Ucapan kufur. Kenapa dia berucap ucapan kufur? Kata Nabi, akhta'a min syiddati al-farahi. Dia keliru karena saking gembiranya. Jadi kacau orang gembira ini. Pikirnya jadi kacau. Kenapa? Saking gembiranya, membayangkan kayak sudah mau mati, tiba-tiba datang kendaraannya. Jadi gembiranya luar biasa. Sampai keceletot. Tahu keceletot ya? Keceletot ngomong, Pak. Maksudnya bukan itu, tapi terucap. Tapi maksudnya bukan itu, karena kacau pikirannya. Maka orang yang seperti ini, kata ulama, tidak dihukumi kafir. Makanya kalau menghukumi orang harus hati-hati. Kok Ustaz tadi ngomong beribadah kepada Rasul? Oh, mungkin keliru Ustaznya. Ya, sebagaimana pertemuan yang lalu mungkin saya terucap seperti itu. Jazakallah khair kepada ikhwah yang mengingatkan saya. Ya, jazakallah khair wa barakallahu fikum yang telah mengingatkannya. Zadakumullahu hirsan wa ilma. Akhta'a, mungkin saya keliru. Dan itu keliru kalau menyembah Rasul, ya. Dan saya bertobat dari ucapan saya dan saya cabut ucapan saya. Karena suara tidak mungkin ditarik, maka yang mungkin ialah itu kekeliruan dan kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga menghukumi kafir harus hati-hati, tidak bermudah-mudah seperti kelompok-kelompok yang mereka disebut khawarij. Barakallahu fikum. Itulah penjelasan Syekh dan saya bacakan demikian secara pelan, mudah-mudahan sebagai faidah agar kita sebagai seorang muslim ahlu sunnah salafiyin tidak seperti yang dituduhkan oleh pihak-pihak tertentu. Kalian itu senangnya mengkafir-kafirkan orang. Tidak. Ahlu sunnah wallahi mereka orang-orang yang sangat berhati-hati mengkafirkan seseorang, apalagi person-personnya. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.